Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man syara' ala nahdihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Setiap detakan jantung kita itu nikmat Allah, hadirin. Jadi kalau enggak ada duit, enggak ada job, enggak ada kerjaan, enggak ada sepeda, enggak ada motor, enggak ada mobil, enggak ada barang-barang branded, coba kita renungkan detakan-detakan jantung kita tersebut. Itu semua tercover. Tapi kita lupa hal yang paling besar dari kehidupan dunia, terus fokus hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang receh-receh. Akhirnya nyesek. Abis nyesek nanti stres. Nanti lalu nanti pengaruh ke tubuh, sakit, udah. Itulah yang Allah firmankan diantaranya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi hadirin Allah muliakan, bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi ketika kita diberikan kesempatan menikmati nikmat ilmu. Kata Al-Imam Az-Zuhri, hadirin yang Allah muliakan, Az-Zuhri, imam klasik besar, beliau mengatakan, ma'ubidallahu bisyai'in afdal minal ilm. Gak ada ibadah yang dikerjakan untuk menyembah Allah yang lebih afdol dibanding ilmu, gitu. Jadi gak ada ibadah, kalau bahasa simpelnya gak ada ibadah yang lebih afdol dari ilmu. Ibadah yang kita amalkan untuk menyembah Allah itu yang paling afdol adalah ilmu. Itu kata para ulama. Karena ilmu itu tuh kemana-mana, masuk, nanti masuk ke sholat, masuk ke bab puasa, masuk ke bab akhlak, masuk ke bab adab, dan yang terpenting masuk ke bab iman kita, karakter kita dan lain sebagainya. Maka gak ada yang lebih afdol daripada ilmu. Nah jadi kita tuh seringkali bicara nikmat Allah, tapi tahu gak sih nikmat yang paling afdol itu apa? Kita bicara, yang penting kan gue ibadah. Oke, ibadah yang paling afdol apa? Gitu. Dan ini bukan berarti meremehkan yang lain, karena itu tadi, semua ibadah itu pintu masuknya itu ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan rahimahullah, al-ilmu qabla al-quli wal-amal, ilmu dulu sebelum berbuat, atau ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi ilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berbicara, atau berbicara dan beramal. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang baik, di hari Jumat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Dan yakinlah bahwa pada saat kita menuntut ilmu, ikut kajian, itu kita sedang mengerjakan ibadah terbaik menurut banyak para ulama. tanpa meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Karena semua ibadah itu dimasuki dari pintu masuk yang bernama ilmu. Ilmu. Gitu hadirin sekalian. Nah, selanjutnya marilah kita menjaga iman kita, tauhid kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, hadirin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dan marilah kita menghanturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ulama yang dikagumi, disayangi, dicintai oleh umat Islam, hadirin, yang mengenal ilmu. Dan salah satu karya besar beliau adalah Riyadhus Shalihin. Karya yang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala diterima oleh umat dan menginspirasi, memberikan hidayah irsyad, merubah wajah dunia dengan taufik Allah tabaraka wa taala. Maka sebuah keberuntungan ketika kita bisa mempelajari kitab ini. Dan sebagaimana yang sudah kita nikmati selama satu tahun lebih ini, emang kalau mau mengerti dan menikmati keindahan Islam itu emang belajarnya itu harus nyelam, hadirin. Artinya bukan jadi nggak harus jadi santri, tapi pelajarilah buku-buku para ulama, pelan-pelan dibahas ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW dengan keterangan-keterangan ulama-ulama kita. Itu kita baru mengerti, iya, Islam itu, kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu. Islam itu adalah agama yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan begitu berkelas, begitu mewah, begitu indah dan penuh dengan value-value yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam bab Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar, dan kita bersama hadis Ubadah bin Shamit. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah berbicara sekilas dan selayang pandang tentang Ubadah bin Shamit, seorang yang memperjuangkan agama Allah dan Ahlul Quran dan guru Al-Quran dan orang yang sangat baik, sangat lembut sama orang lain. Fisiknya juga oke, tinggi, beliau tampan, fisiknya berisi, bisa dikatakan ini beliau ini paket komplit lah kalau untuk seseorang sosok. Dan kita sudah mendengar apa dialog terakhir beliau bersama tetangga dan lingkungannya, menunjukkan betapa waraknya beliau dan betapa upaya apa berusahanya beliau menjaga keikhlasan. Hadirin, mari kita masuk ke hadis beliau tersebut. Dan lihat, hadis ini diriwayatkan oleh beliau dan sangat jelas korelasinya dengan sikap beliau yang kita ceritakan kemarin. Jadi sifat dan karakter yang begitu memukau dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ubadah bin Shamit kemarin, itu memang lahir dari al-ilmu nafi', hadirin. Ilmu yang bermanfaat yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak hadis tersebut, hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Mari kita masuk berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau menyampaikan an Abil Walid Ubadah bin Samit, dari Abul Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an qal, Ubadah menyampaikan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, kami berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Dan maksud mendengar dan taat ini adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim. Dan juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi kami berjanji di hadapan Rasulullah SAW atau kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Fil usri wal yusri, dalam kondisi sulit dan dalam kondisi mudah. Dalam kondisi sulit dan juga dalam kondisi mudah. Dan titik berat sulit dan mudah ini secara ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kami berjanji kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan taat kepada kepada pemimpin. Kepada yang berkuasa. Baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Jadi kondisi sulit itu bukan alasan untuk melawan atau memberontak atau menjatuhkan atau nyinyir atau menggibahi hadirin, enggak. As-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Tidak ada kata-kata komentar. Tapi dengar dan taat. Dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Wal man syati wal makrahi. Dan dalam kondisi ringan, kondisi lagi semangat gitu ya. Kondisi yang atau apabila ada kebijakan tuh kita semangat ngerjain. Oh ini baru nih oke nih kebijakan gitu. Al man syata. Nasyata. Nasyata kegiatan. Nasyid itu rajulun nasyid, itu artinya orang yang penuh dengan semangat. Jadi baik dalam kondisi semangat atau kebijakan-kebijakannya buat kita semangat dan seterusnya. Wal makrah, atau dalam kondisi yang berat dan kita gak suka gitu loh. Karena kebijakan kita gak suka, kok kebijakannya gini banget sih, nah, itu makrah. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu berjanji kepada Rasulullah SAW, dan ini juga untuk kita, konsep ini untuk kita. Itu untuk mendengar dan taat dalam kondisi sulit, kondisi mudah, kondisi semangat, dan kondisi yang tidak menyenangkan. Itu dengar dan taat kepada pemimpin. Wa ala atharatin alaina. Dan untuk mengalah. Berjanji kepada Nabi SAW untuk mengalah. Untuk mengalah. Apa maksud atharah? Atharah atau enggak atharah? perkara itu hadirin sekalian, apabila atar itu orang-orang yang mementingkan diri mereka dibanding kita gitu loh. Jadi mementingkan diri mereka dibanding diri kita. Jadi ngadepin pemimpin seperti itu atau orang seperti itu para sahabat Nabi SAW dan kita itu dididik untuk menjadi pribadi pengalah ala athara wa atharatin alaina. Jadi menghadapi pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi misalnya memperkaya diri sendiri dan seterusnya, maka kita dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalah, dan tidak menggunakan cara-cara seperti kata para ulama ini, kata para ulama ya, misalnya kita tinggal di rumah yang atau ada di sebuah negeri itu masyarakatnya hidupnya tuh rumahnya gubuk segala macam, terus rajanya atau pemimpinnya tuh hidup mewah, itu jangan mengatakan kita ini hidup susah, wa antum taskununa al-qusura wa tatamatta'una bi afdal firash, kita ini hidup susah sedangkan kalian hidup di istana-istana dan kalian mengguna atau hidup dengan kemewahan kelas 1. Itu kata para ulama, orang-orang beriman enggak tertarik mengucapkan hal-hal demikian. Enggak tertarik. Kenapa? Ini menarik. Kata para ulama, "Li'anna hadza kullahu mata'ud dunya." Karena ini semua hanya perhiasan dunia. Wasatazuluna anhu aw yazulu ankum, karena semua akan lenyap, kalian akan meninggalkan perhiasan dunia tersebut atau perhiasan dunia itu yang akan pergi dari kalian. Ima hadza wa hadza, kalau enggak ini itu. Amma nahnu fa'alaina as-sama' wa ta'ah, maka kita fokus pada kewajiban kita untuk mendengar dan taat. Walaupun kita melihat seseorang itu mementingkan kepentingan dia sendiri. Tapi ini tidak berarti tidak memberikan nasihat secara bijak dan baik. Sebagaimana hadis tentang bab nasihat, adinu nasiha lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat, ketulusan, keinginan untuk memberikan kebaikan dan seterusnya kepada siapa saja, bagi Allah, bagi kitab kitab suci Allah, bagi rasul, bagi a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jadi tetap membuka pintu nasihat bagi yang mampu, bagi yang punya akses dan seterusnya. Tapi ketika memberikan nasihat bukan cemburu, bukan merasa ini kesenjangan antara mereka dan kita, bukan. Tapi hanya ingin yang terbaik buat mereka. Ingin yang terbaik buat mereka. Adapun ini semua akan sirna, semua akan hilang. Dan orang-orang beriman dididik untuk tidak fokus ke arah-arah situ, tapi fokus mengerjakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Allah Ta'ala bisa. Ini hal menarik gitu. Ketika para ulama mengatakan, kenapa sih Rasul didik umatnya seperti itu? Karena la yahumuna hadza, itu tadi. Ini bukan isu bagi kita. Jadi Nabi mendidik, ingat loh, dunia itu bukan isu bagi Anda. Bukan berarti meninggalkan dunia, kerjakan, maksimalkan. Tapi kalau ternyata dizolimi orang itu bukan isu yang membuat seluruh perhatian kita tuh ke sana. Karena hak duniawi kita diambil. Karena harta duniawi kita diambil, enggak. Karena hadza kulluhu mata'ud dunya. Karena semua itu adalah perhiasan-perhiasan dunia. Yang akan kita tinggalkan atau dia akan tinggalkan kita, gitu aja. Tapi ya, temen aku tuh kaya terus lah sampai akhir hayatnya. Ya kan sampai akhir hayat. Berarti kan dia yang ninggalin harta dunianya. Gitu aja. Atau sebelum meninggal jatuh miskin. Hartanya ninggalin dia. Kan opsinya cuma dua itu aja. Gak ada kekekalan. Fanas'alullaha min fitnati dunia amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga kita dari fitnah dunia. Jadi ini bukan berarti bukan berarti tidak memberikan nasihat secara bijak, secara baik-baik, memberikan masukan atau amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat, enggak. Tapi ini adalah dengar dan taat selama tidak diperintahkan maksiat, tidak memberontak, tidak revolusi, tidak menjatuhkan, dan menjaga kondisi. Itu maknanya. Dan ini masuk ke dalam firman Allah surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri. Dan ulil amri adalah pemimpin, pemilik kebijakan. Dan ulil amri di dalam Islam ada bermakna dua. Yang pertama ulama, karena mereka lah pemilik urusan agama dan ilmu. Dan yang kedua pemilik kebijakan adalah penguasa, sultan. Allah Ta'ala misal. Dan ketaatan kepada mereka itu tidak secara mutlak, tapi kita taat kecuali jika diajak mengerjakan maksiat, mengerjakan kemungkaran. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, ati'uni ma'ata'atullaha wa rasulah, taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعَتَ لِعَلَيْكُمْ. Kalau aku suatu ketika bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian jangan taat pada maksiat tersebut. Jangan taat padaku saat aku mengerjakan maksiat. Allah Ta'ala alam isa'ala. Kita lanjutkan hadisnya. Illa, ini ada pengecualian. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran, kekufuran yang nyata, dan kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah SWT tentang kekufuran tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi ada pengecualian. Tapi untuk menjalankan pengecualian tersebut ada empat syarat hadirin. Yang pertama, mari kita lihat hadisnya. Syarat pertama, antarau, kalian melihat, melihat. Jadi kalau kalian melihat, itu syarat pertama. Adapun hanya sebatas, jadi ini harus ada ilmu yang jelas gitu loh maksudnya. Adapun sebatas hoax, sebatas isu, sebatas katanya, itu gak bisa dijadikan pegangan dan tolak ukur. Yang kedua, yang dilihat itu kufur, kekufuran, bukan sebatas kemaksiatan, bukan sebatas kefasikan, bukan sebatas kezoliman di bawah kekufuran. Jadi melihat, punya ilmu, itu yang pertama, benar-benar jelas, ainul yakin gitu loh, atau al-yakin. Terus yang kedua, kufur, bukan kefasikan. Yang ketiga, al-kufrul bawah, kekufuran itu jelas, gamblang, nyata, bayyin, bukan ambigu atau bisa multitafsir atau bisa ke kanan bisa ke kiri gitu loh. Nah, tapi ini kekufuran yang jelas, gamblang, clear, zahir, yang nyata. Yang terakhir, indakum fihi minallahi burhan, kalian punya dalil yang jelas dari Allah, dalil yang jelas, yang clear. Maksudnya kata para ulama, mungkin ada, bukan dengan asumsi, bukan dengan dugaan, atau kalaupun ada dalil, tapi dalilnya lemah secara validitas, atau ada dalil tetapi pendalilannya lemah gitu loh. Ada dalil tapi pendalilannya lemah, sudut pandangnya lemah gitu loh, argumentasinya lemah. Ini enggak, ini tuh dalilnya clear, jelas, gamblang bahwa ini adalah kekufuran yang nyata. Itu poinnya. Nah, empat ini pengecualiannya. Ini dalam hadis ini ditambah sama para ulama, diambil dari dalil yang lain. Ya, yang syarat yang kelima kata para ulama, ada kemampuan. Ada kemampuan. Kemampuan untuk merubah dan tidak meninggalkan mudarat yang jauh lebih besar itu. Karena kalau tidak ada kemampuan, gak boleh juga. Makanya kita tahu bersama-sama, ketika Nabi SAW berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy di kota Mekah, yang jelas-jelas itu kesyirikan dan kekufuran yang nyata, dan Nabi SAW punya dalil tentang itu. Jelaslah, Nabi, masa Nabi gak punya dalil? Ya, Nabi SAW punya dalil. Tapi apakah Nabi SAW langsung melakukan perlawanan lalu menumbangkan? Enggak, kenapa? Dia gak punya kekuatan, dan kalau dipaksakan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, dan kemungkaran juga gak hilang juga. Kemungkaran gak hilang, tambah parah, habis semuanya. Jelas ya hadirin sekalian. 4 syarat plus 1 dan 1 syaratnya itu diambil dari dalil-dalil yang lain, diantaranya dalil sebelum ini kan. Fa in lam yastati', kalau Anda tidak sanggup dan mampu. Dan contoh yang paling simpel adalah Nabi SAW berhadapan dengan pemimpin-pemimpin kota Mekah atau pemimpin-pemimpin Quraisy. Enggak tahu. Bahkan Bilal disiksa, Nabi tidak melakukan perlawanan. Sumayyah disiksa, Nabi enggak melakukan perlawanan. Emangnya Nabi kita selesai takut? Enggak. Tapi beliau melihat kemampuan dan dampak dari setiap langkah dan tindakan. Itu yang seringkali kita enggak pikirkan. Beliau lah yang paling mengerti tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau yang paling mengerti tentang nasihat. Dan kita belajar amar ma'ruf nahi mungkar dari beliau. Coba lihat praktek beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak ada syarat 5 ini, maka kembali kepada perjanjian para sahabat dan Rasulullah SAW, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat, kecuali kalau diajak maksiat. Dengar dan taat, kecuali jika diajak bermaksiat. Kita lanjutkan. Wa 'ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Dan kita pun berjanji untuk senantiasa menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi lawmata la'im. Dan kita tidak takut, tidak khawatir dengan cemoohan para pencemooh, celaan para pencela jika kita berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat dididik untuk senantiasa hidup bersama kebenaran dan menyampaikan kebenaran, dan tidak khawatir dicela, tidak khawatir dicemooh, tidak khawatir dibully. Dan mereka dididik untuk itu. Dididik untuk tidak takut dibully dan dicemooh kalau itu benar. Itu hadis Bukhari Muslim. Hadirin, kesimpulan singkatnya dengan segala keterbatasan kita dari hadis ini adalah yang pertama, kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kecuali dalam perkara maksiat. Dan mendengar dan taat itu baik di saat senang maupun di saat susah, ekonomi lagi naik maupun ekonomi lagi jatuh. Karena betapa banyak kasus dan pengalaman di belahan dunia ini, kalau ekonomi bagus, oke. Tapi begitu ekonomi jatuh, mulai deh, mulai diserang, mulai bahkan ditumbangkan dan seterusnya. Ini yang dimaksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga baik kondisi nyaman maupun kita enggak nyaman. Nyaman maupun kita tidak nyaman. Dengar dan taat. Kebijakannya buat kita semangat atau kebijakan buat kita enggak semangat. Dengar dan taat. Baik mereka atau pemimpinnya mengedepankan kepentingan pribadi maupun apalagi kalau kepentingan rakyat, dengar dan taat. Masa iya kalau udah mengedepankan rakyat masih ada gejolak? Lalu sejarah mengatakan demikian, hadirin. Bukankah Uthman bin Affan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat? Tapi apa yang terjadi? Ditumbangkan juga dengan kezoliman. Jadi sejarah mencatat ada kayak begitu. Jadi jangan dipikir kalau apa pemimpinnya udah adil pasti stabilitasnya oke. Uthman kurang adil apa, hadirin? Uthman bin Affan tuh kurang adil apa? Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang dipilih untuk memimpin dua anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang berbeda tentu saja. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita camkan. Dan kaidah ini ada pengecualian sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa kita petakan menjadi lima syarat tadi. Lima syarat tadi. Lima syarat tadi. Lalu poin yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Konsep ini bukan berarti menutup pintu nasihat kepada pemimpin secara bijak. Bukan berarti menutup konsep amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin secara hikmah dan ilmu. Itu tetap harus berjalan dengan kaedah-kaedah yang ditentukan, yang dijelaskan oleh para ulama. Itu poin. Poin yang berikutnya, bahwa konsep ini bukan berarti memberikan ruang secara mutlak dan bebas ke sisi pemimpin untuk melakukan sesuatu dengan penuh kebebasan. Enggak. Karena dari ini kan dari sisi rakyat atau yang dipimpin, dari sisi pemimpin itu Allah dan Rasulnya telah memberikan rambu-rambu yang sangat ketat. Jadi bukan berarti berarti setiap pemimpin enak dong Ustaz. Enggak juga. Enggak. Semua ujian. Ini bukan berarti memberikan ruang kebebasan dari sisi kepemimpinan, enggak ada arah ke sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil berdoa dalam hadis Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Ya Allah, barang siapa yang memimpin perkara umatku lalu dia persulit umatku, maka sulitkan dia, sulitkan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, hadirin. Ini yang berdoa bukan ulama lagi, bukan syekh lagi, bukan. Ini Nabi SAW yang berdoa, yang doanya diijabah oleh Allah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Ya Allah, orang yang memimpin umatku lalu dia persulit umatku, maka sulitkan hidupnya, sulitkan dia. Dan mungkinkah mereka atau orang yang zalim itu bahagia? Enggak mungkin. Contoh yang lain, hadis kembali dalam hadis Muslim, ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhad lahum wa yansah illa lam yadakhul ma'ahumul jannah. Ma min amirin, tidak ada seorang pun penguasa yang memimpin urusan kaum muslimin, yang mengatur urusan kaum muslimin, lalu dia tidak totalitas, dia tidak total, dia tidak kerahkan seluruh kemampuannya untuk kemaslahatan umat, wayansah, dan dia tidak memberikan nasihat. Masih ingat makna nasihat apa? Hah? Ketulusan, keikhlasan, kejujuran, lalu berusaha memberikan yang terbaik buat orang lain. Jadi ketika memimpin, dia gak jujur, dia gak ikhlas, dia gak tulus, dan dia gak berusaha memberikan yang terbaik buat warganya atau masyarakatnya. Kalau dia gak lakukan dua hal itu, lam yadakhul ma'ahul jannah, maka dia tidak masuk surga bersama umat Islam. Allahu Akbar. Dia gak masuk surga bersama umat Islam. Jadi setiap yang ingin memimpin itu dituntut untuk mengerahkan 100% kemampuannya. Untuk kepentingan pribadi bukan. Untuk kepentingan golongan bukan. Kepentingan umat dan rakyat. Dan harus tulus, harus jujur. Kalau enggak, gak masuk surga bersama umat Islam. Terakhir, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ma min abdin yastara'ihi Allahu ra'iyatan, tidak ada satupun hamba yang Allah kasih kekuasaan, kepemimpinan untuk memimpin sebuah komunitas. Sebuah komunitas loh. Jadi lihat, ini hadis buat kita-kita semua. Buat kita-kita ra'iyah. Setiap pemimpin dari semua level. Jadi jangan berpikir ini untuk si A bukan si B, atau level tertentu atau scope tertentu. Ini yastara'ihi Allahu ra'iyah. Ya Allah kasih kesempatan untuk memimpin sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Yamutu yawma yamut wa huwa ghosh li ra'iyati. Dan ketika meninggal di hari kematiannya, dia curang pada pihak yang dia pimpin. Dia curang. Dia curang. Dan ingat, ini semua level. Misalnya dia sebagai suami, itu kan pemimpin, dia curang sama istrinya, dia curang sama anak-anaknya, dia main belakang, istrinya gak tahu dia tidur, wanita A, wanita B, wanita C, dia curang, dia punya permainan di belakang, dia curangi anaknya, dia gak didik dan seterusnya, atau di level terus sampai level tertinggi, dia curang. Illa haramallahu alaihi aljannah. Dia tidak lakukan itu kecuali Allah haramkan surga buat dia. Allah haramkan surga buat dia. Hadirin yang Allah muliakan, ini membuka mata kita. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih. Allah berfirman, dan setiap orang bermain di kotak masing-masing. Setiap orang main di kotak masing-masing. Kita perform di kotak kita. Kita sebagai yang dipimpin, sebagai masyarakat biasa atau misalnya rakyat dan seterusnya, main di kotaknya. Para pemimpin di setiap level main di kotaknya. Dan ketika misalnya pemimpin kita gak perform di level manapun, bukan berarti kita tidak perform juga di hadapan Allah di kotak kita. Itu poinnya. Dan ini ilmu kehidupan, hadirin. Kita misalnya di sebuah perusahaan ya, lalu kita di sebuah bagian, sebuah divisi, lalu yang dikepali oleh seseorang, lalu bos apa pimpinan divisi kita nggak perform, apakah itu adalah alat, apakah itu apakah ketidakperforman dia boleh dijadikan alasan agar kita tidak perform juga? Kan enggak. Ya udah, kita tetap kerjain. Kalau ada tugas seperti itu, kerjain. Adapun pimpinan kita, apa pimpinan divisi kita nggak perform, nanti dia diganti sendiri sama yang lebih tinggi lagi. Jadi dia kan diaudit lagi sama yang bosnya lagi. Dan kalau bosnya lihat kita sebagai tim kerja solid dan perform, kita akan dipertahankan. Atasan kita yang diganti. Iya nggak sih? Di perusahaan gitu kan? Kan setiap orang tuh di kotaknya masing-masing. Nah, penyakit kita sebagai manusia kan pintar nilai orang dan jago cari kesalahan orang dan mengecam, tapi kita sendiri pun juga salah juga di kotak kita. Dan kalau dibandingkan sama aja, bahkan lebih parah. Jadi kita ini hamba Allah, mereka hamba Allah, semua hamba Allah. Kami hamba Allah, kalian hamba Allah, mereka hamba Allah, semua kata ganti itu hamba Allah. Dan semua akan bertanggung jawab kepada Allah. Dan ini yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap main di kotak kita, tetap main di kotak kita, tetap main di kotak kita. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, mari kita simak keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa la tunazi' fil mulki wal imara, jangan Anda memperebutkan kekuasaan dan kepemimpinan. Jangan Anda perebutkan itu. Wa in i'taqadta anna laka fil amri haqqa, walaupun Anda merasa dan Anda meyakini Anda berhak dan punya hak untuk itu. Ini kan hak saya gitu loh. Fala ta'mal bidzalika dhann. Jangan gunakan dugaan dan analisa itu untuk memperebutkan kekuasaan atau kepemimpinan di setiap level. Bal isma' wa ati', tapi dengar dan taat. Dengar dan taat. Ila an yasila ilaika bi ghairi khurujin 'ani ta'ah. Kapan dengar dan taat? Sampai kepemimpinan dan kekuasaan itu datang kepada Anda dengan jalan yang benar, bukan dengan khuruj ani ta'ah, bukan dengan pemberontakan, bukan dengan revolusi, bukan dengan menumbangkan, bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi lihat bagaimana para ulama itu mengajarkan kita. Walaupun Anda berhak itu, walaupun Anda merasa berhak, itu bukan kotak Anda. Jangan menyelesaikan kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Kata para ulama klasik, t tidak ada respon yang lebih baik menghadapi orang yang bermaksiat kepada Allah dalam menyikapi kita dibanding dengan mentaati Allah dalam menyikapi dia. Itu dalam tuh hadirin. Kekejar gak? Perlu diulang? Gak perlu ya. Oh, perlu. Hadirin Allah muliakan, Tidak ada cara yang lebih baik atau sikap yang lebih baik dalam merespon orang yang bermaksiat kepada Allah dalam menyikapi kita dibanding dengan taat kepada Allah dalam menyikapi dia. Jelas? Jelas gak? Dam, coba ulang Dam. Tidak ada respon yang lebih baik dalam merespon orang yang bermaksiat kepada Allah dalam menyikapi kita dibanding taat kepada Allah dalam menyikapi dia. Ah, ini makanya. Ah, kurang tuh. Ah, itu memang gitulah. Itu salah satu nasihat dari Al-Imam Ibnu Mubarak. Jadi ketika orang nyikapin kita dengan bermaksiat kepada Allah, misalnya zulimin kita segala macam, maka sikap responlah dia dengan taat kepada Allah. Bukan kita maksiat lagi kepada Allah. Gitulah. Bukan kita maksiat lagi kepada Allah. Bukan kita bermaksiat lagi kepada Allah dan Rasulnya. Kita selisih sunnah Nabi. Kenapa? Dia kan zalim. Ya bedanya Anda apa? Anda selisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama aja. Dia dengan Anda zalim juga. Bahkan bisa jadi kita lebih kotor dari dia. Kenapa? Karena dia zalim, kita zalim, dan di waktu yang sama kita merasa lebih baik daripada dia. Kan lihat deh, kalau kita menggunakan pola itu, kita nggak bicarakan orang kita, kan ada perasaan dia kok gini sih? Emang anda lebih baik? Kayaknya sama aja deh. Ya dia zalim, anda zalim juga, dan anda merasa lebih baik daripada dia. Dia maksiat, anda maksiat, dan anda merasa lebih baik daripada dia. Jadi hadirin Allah muliakan, ini penting. Terakhir dalam bab ini, bahwa kembali tadi keterangan Syekh Utsaimin, kita gak akan bisa melakukan konsep ini kecuali dibangun dari iman yang kuat, keyakinan bahwa Allah itu gak akan membiarkan orang-orang zalim, keyakinan Allah maha melihat, maha mendengar, keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang terzalimi, keyakinan bahwa selama yang diperebutkan adalah harta dunia misalnya, maka jangan sibuki hal itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, karena perhiasan dunia itu perhiasan yang menipu. Mengikuti sunnah Nabi lebih tinggi daripada itu. Makanya kan kata Prof, la yahumuna, itu bukan urusan kita. Karena semua akan dihisab sama Allah. Allah gak tinggal diam. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk kalau enggak tidur. Masih ingat ketika Nabi mengatakan bahwa ada dua dosa yang akan Allah hukum di dunia sebelum Allah azab di akhirat? Apa dua dosa tersebut? Al-baghyu wa qati'atur rahim. Kezoliman dan memutuskan tali silaturahim. Gak ada orang zolim itu bahagia, gak mungkin. Dan kita cukupkan Allah yang menghukum hamba-hambanya. Adapun kalau kita pakai emosi, itu hanya menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Mudarat yang jauh lebih besar. Dan kalau kita benar-benar kesel, emosi, kita tanya apa sih yang bisa kita lakukan? Emang hukuman sosial kita lebih berat daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Serahkan kepada Allah Taala. Adapun kita tetap jalankan kotak kita, berbuat baik, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, ketulusan, kejujuran, dan lain seterusnya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, hadirin, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada seluruh kaum muslimin, kepada setiap orang, baik di posisi rakyat, bawahan dan yang dipimpin, maupun di posisi pemimpin dan yang sedang memimpin. Semoga Allah kasih hidayah buat kita semua. Dan saya rasa cukup, waktu sudah habis. Dan semoga Allah ampuni segala kesalahan kita dan mendapatkan, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nu'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka walhamdulika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.